kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi bukan karena mereka tidak tahu, bukan pula karena mereka mengingkari, tetapi mereka tahu. Akan tetapi dengan sebab hasad, pengetahuan yang ada pada mereka, mereka ingkari sendiri. Orang-orang Yahudi begitu sangat paham tentang Muhammad alaihi salatu wassalam, siapa dia. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu sangat tahu sifat-sifat Muhammad sebagaimana taunya mereka dengan sifat-sifat anak mereka. Tapi perhatikan, sifat hasad merubah pengetahuan menjadi kebodohan. Fa innal yahuda ahlul kitab indahum bisyaratun binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi ahlul kitab, mereka itu punya kabar dalam kitab mereka Taurat tentang kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam. Beda orang yang tidak tahu kemudian mengingkari dengan keadaan orang yang tahu dan dia mengingkari. Yang pertama, ma'dzur, diberikan udzur. Kenapa? Memang tidak tahu. Ya. Dan sifat orang yang tidak tahu itu biasanya menolak. Itu wajar. Tetapi kalau orang yang tahu kemudian menolak, ya, maka inilah yang disebut dengan jahid, pembangkang. Tahu menolak. Wa kanu yuhaddithunal ummiyina minal arab biqurbi hurujihi. Bahkan orang-orang Yahudi dahulu berbicara tentang kalangan ummiyin dari kalangan bangsa Arab dalam rentang waktu yang singkat dari keluarnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Intinya mereka juga mengakui tentang kenabian itu berasal dari kalangan Arab. Al-Ummiyin inilah yaktub wala yakra'ul maktub. Dia enggak bisa nulis, dia pula tidak bisa membaca yang tertulis. Itu Ummiyin. Dan Muhammad alaihi salatu wassalam ini Nabiul Ummi, seorang nabi yang ummi. Ya, la yaktub, beliau enggak bisa nulis, enggak bisa pula membaca yang tertulis. Falamma kharaja alaihi salatu wassalam alimu annahu rasulullahi haqqan wa sidqa. Ketika rasul keluar, mereka tahu bahwasanya dia adalah seorang rasul dengan hak dan sidik. Wa ra'au dalaila nubuwwatihi dhahiratan la yamtarun fi dhalika kama la yamtari ahadun minhum fi ibnihi annahu ibnuh. Mereka melihat dengan jelas tanda-tanda kenabian rasul dengan terang benderang. Mereka tidak mengingkari, sebagaimana tidak ada salah satu pun dari mereka yang mengingkari akan perihal anaknya sendiri. Wa nutfatihi, dan keturunan dia sendiri, yakinan dengan yakin, berdasarkan dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, siapa? Al-Yahud dalam hal ini. Demikian juga An-Nasara ya'rifunahu, mereka mengetahui dengan betul siapa Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, putra-putri mereka. Walakin alladhi hamalahum ala takdzibihi wal kufri bihi huwa annahu lam yakun min jinsihim wa innama kana arabiyya. Akan tetapi apa yang membawa mereka untuk mendustakan Muhammad, kufur dengan Muhammad, yaitu karena Muhammad itu bukan dari bangsa kami. Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel. Sementara bangsa Israel itu bangsa yang kastanya tinggi. Tidak mungkin kalau seandainya betul yang dibawa oleh Muhammad itu adalah nubuah diturunkan kepada bangsa Arab. Sementara bangsa kami itu lebih tinggi dari bangsa Arab. Hamiyah, hamiyah jahiliyah, fanatik, fanatik jahiliyah. Ya, berbangga-bangga dengan keturunan. Saya keturunan Ningrat. Saya keturunan darah biru. Kamu bukan. Kalau hak itu betul ada pada kamu, tentunya kami dari keturunan yang darah biru ini lebih pantas. Itu maksudnya. Padahal akuan mereka itu dibantah dengan pengetahuan mereka sendiri. Tapi karena sudah dikuasai hawa nafsu, pengetahuan gak terpakai. Ilmu itu kalau sudah dikuasai dengan hawa nafsu, gak dipakai dan gak terpakai. Kalah. Nah, sehingga apa yang kita pelajari, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu ini adalah sebagai penguasa kita dan penguasa hawa nafsu kita. Itu penting. Itulah yang senantiasa dipinta oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Seperti ini, ilmu yang bisa menuntun hawa nafsu kita menuju kebaikan. Tetapi kalau tidak, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tapi kalah dengan hawa nafsu. Wa idza kana al-hasadu yahmilu 'ala al-kufri billah alladhi huwa a'dhamu dhanbi atau dhunub, fakaifa yahmilu ala ma huwa duna. Kata beliau, jika seandainya sifat hasad yang ada pada manusia itu bisa menggiringnya menuju kekufuran, sementara kufur itu termasuk dosa yang besar, lantas bukankah lebih mampu untuk menjerumuskan kita terhadap dosa-dosa yang di bawah kufur? Kalau seandainya kufur saja bisa, tentunya yang lebih rendah dari kufur lebih sangat bisa. Ini hasad. Wa qala wa wajibun 'alal 'abdi an yahtariza minal hasadi ghayatal ihtiras. Maka hendaknya seorang hamba betul-betul menjaga diri, mengarahkan sifat hasad ini dengan sebaik-baiknya. Menjaga diri dari sikap hasad yang tercela sebisanya. Karena yang namanya hasad itu tidak mungkin dihilangkan. Ya, setiap kita pasti punya, pasti memiliki, ya, iri, dengki, gak suka diungguli, gak suka dilangkahi, dan sekian dan sekian. Tetapi sifat itu adalah dengan kita arahkan menuju hal-hal yang baik, sehingga menjadi pendorong untuk kita berbuat baik. Wa yattaqihi ghayatal wiqayah wa yutahhiru batinuhu minhu li'annahu kaminun wa markuzun bin nufus. Dan berusaha hendaknya seorang hamba menjaga dirinya dengan sekuat-kuatnya dan berusaha membersihkan batinnya dari hasad yang tercela. Karena hasad itu ada yang baik, hasad ada yang tercela. Tapi rata-rata hasad yang dimiliki itu tercela. Ya. Kalau kita kembalikan sifat hasad ini dan kita bahas bersama-sama, hasad kepada kejelekan itu lebih banyak terkhusus duniawiyah daripada hasad kita terhadap ukhrawiyah. Contoh nyata, jika kita melihat ada seorang yang qari'ul Quran, seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran, keinginan tertinggi mayoritas, tidak menafikan ada yang lain dari itu, adalah sekedar takjub. Masya Allah, bacaannya bagus. Ya. Tapi enggak ada dalam hatinya tergerak bagaimana saya supaya bisa seperti itu. Nah, ketika kita mendapati suara yang merdu dalam bacaan sholat, suara yang merdu dalam tilawah Al-Quran, terkadang dalam hati kita cuma takjub saja, masya Allah kok ada ya orang bacaan masih kecil bagus. Jarang terbersit kita berpikiran bagaimana saya bisa seperti itu. Yang mana upaya ini, keinginan ini membuahkan dia untuk serius dalam mendalami, itu sulit. Nah, tetapi kalau masalahnya masalah duniawiyah, itu cepat sekali mengalir secara tidak sadar. Biasanya kata para ulama terjadi antar dua yang satu profesi, antar sesama yang satu pekerjaan. Contoh sama-sama sopir, pasti ngiri kalau ngelihat ada sopir yang muatannya penuh, yang angkotnya kosong, ya itu ngiri dengan yang muatannya penuh, sehingga dia akan berlomba memacu untuk bisa menyaingi dia. Tidak ada sopir angkot iri sama tukang becak. Ada tukang becak naikin penumpang 5 sekaligus di becaknya. Tidak ada sopir angkot mau nyalip tukang becak. Nah, yang ada adalah biasanya seprofesi atau sepekerjaan. Sopir bis dengan sopir bis yang sama. Ya, wa hakadha. Ini kalau masalah dunia cepat. Walaupun kita berusaha menutupi sekuat mungkin, kita tidak bisa berbohong. Ya, dalam hati ini tidak bisa bohong. Li'annahu kaminun wa markuzun fin nufus. Karena sifat hasad itu ada dan tertancap dalam jiwa manusia. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-allamah Abdurrahman al-Muallimi fi bayani haqiqati ta'thiril hasad, berkata al-allamah Abdurrahman al-Muallimi rahimahullah dalam kitabnya Haqiqatu Ta'thiril Hasad, hakikat pengaruh hasad. Al-hasadu wa dhalika idza kana ghairuhu walladhi bayyana al-haqqa fayara an'atirafahu bidhalika al-haqqa atau bidhalika al-haqqi yakunu i'tirafan lidhalika al-mubayyin bil-fadli wal-ilmi wal-isabah. Beliau menjelaskan hasad yang terjadi bainal alim atau bainat talib. Terjadi juga hasad ini tidak hanya terjadi pada ahlu dunia, terjadi juga pada ya ahlul akhirah. Terkadang sifat hasad ini subhanallah muncul yang tadinya tidak. Mungkin dulu kita sebelum di pondok, hidup di pondokan gitu ya, belajar. Tidak ada yang namanya kita punya teman, dia pandai baca kitab, kita pengen seperti itu, tidak ada. Tidak ada rasa iri atau dengki. Tapi setelah kita masuk di pondok, kita mulai belajar, ya, kita mulai bahas, kita mulai bisa, tiba-tiba muncul sifat seperti itu. Dia tidak suka dengan fulan karena fulan ini pinter. Dia tidak suka dengan fulan karena fulan kalau ditanya sama gurunya bisa jawab, saya tidak bisa. Rasa tidak suka, rasa iri, tiba-tiba muncul prasangka-prasangka. Ah, dia mah cuma cari muka, dia mah cuma pengen dilihat orang, dia mah cuma pengen caper di depan ustaz dan lain sebagainya. Muncul yang seperti ini. Bahkan ketika nanti terjadi sesuatu, ya, saudaranya menjawab hak, saudaranya menjawab dengan jawaban yang hak. Taib, sampailah jawaban ini kepadanya, dia akan tolak jawaban itu. Kenapa? Kalau dia juga membenarkan jawaban itu, setan akan bermain. Berarti kamu mengakui kehebatan dia, berarti kamu mengakui keunggulan dia. Ya, setan bermain di situ. Sudahlah, kamu nggak usah benarkan ucapan itu. Kamu cari alasan-alasan lain supaya kamu punya jawaban sendiri. Beda dengan jawaban itu. Nah, apakah ini tidak terjadi di kalangan alim? Terjadi. Ya, yang alim saja masih riskan, membahayakan dan mengkhawatirkan terhadap masalah hasad. Apalagi yang jahil. Apa yang beliau sampaikan ini mewujud, ada nyata. Ketika ada seorang alim fulaniyah menjawab dengan jawaban A, didengar oleh akron temannya alim fulaniyah, ya, jawabannya karena masuk sifat hasad pada salah satu darinya, ya, maka ditolak jawaban itu. Karena apa? Karena menyangka jika dia mengikuti jawaban alim yang A tadi, berarti dia telah mengakui kehebatannya, sehingga khawatir dirinya akan, ya, terjatuh. Ini hasad. Padahal orang yang mengakui keutamaan orang lain, ini utama. Karena tidaklah mungkin orang yang mengakui sebuah keutamaan kecuali apa? Dia orang yang utama dan tahu keutamaan itu. Ya. Contoh kita ini koki. Ya. Pintar masak. Paham bumbu-bumbu, racikan-racikan, dia mencicipi makanan. Wah, Masya Allah, enak ini. Yang masak pintar. Kenapa? Dia bisa menilai seperti itu, berarti dia, ya, sudah punya ilmu. Karena tidak mungkin orang yang bodoh bisa nilai, ya. Jadi ketika hasad ini masuk pada diri kita, pada diri seorang manusia, dan dia ingat akan bahayanya hasad, dia akan bisa meminimalisir mungkin. Orang tidak akan bisa mengatakan ini bagus kecuali dia punya ilmu. Tidak akan bisa mengatakan jelek kecuali dia punya ilmu. Orang yang tidak biasa mak, ya, dia nggak akan bisa nilai kanan. contoh nyata sudah. Saya ini suka bakso, Anda suka bakso. Anda bisa nilai bakso yang enak, enggak apa ya, yang enggak enak. Antum yang enggak suka bakso, wah di sana enak, tak cicipi, biasa saja ini. Orang enggak bisa nilai berarti. Iya kan? Dia enggak akan bisa nilai ini enak, ini enggak, karena dia enggak menyukainya. Dia enggak punya ilmu padanya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kita bisa melawan sifat hasad. Jadi ketika kita mengakui keutamaan seseorang, itu bukan berarti menjatuhkan diri kita kemudian mengangkat dia, tidak. Ini menunjukkan kemampuan diri dia. Berarti dia punya ilmu. Nah, sebab inilah para sahabat takjub dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Jibril ketika datang kepada Muhammad alaihi salatu wassalam bertanya tentang Islam, dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, Islam kada wa kada wa kada. Islam seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanya lagi tentang masalah iman, dijawab iman seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa jawaban Jibril? Ya, sadaqta. Kamu benar. Sehingga sahabat heran, kok dia bisa mengatakan benar? Wong dia bertanya. Orang itu kalau bertanya biasanya orang yang tidak tahu, kemudian dikasih jawaban, dikatakan na'am. Tapi ini dikatakan sadaqta. Engkau benar wahai Muhammad. Menunjukkan Jibril ini sudah tahu. Ya. Dan ketika dia menjawab dengan seperti itu, hakikatnya apa? Malah akan menaikkan dirinya. Sampai-sampai sahabat fa'ajibalahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran dengan orang ini. Orang asing, kami enggak kenal, bertanya tentang masalah agama, dia sendiri yang membenarkan. Nah, jadi ketika kita mengakui keunggulan orang lain, itu bukan berarti menaikkan derajat dia kemudian menjatuhkan diri kita, tapi justru malah apa? Menaikkan. Tetapi orang yang jahil, yang tidak terbimbing dengan ilmu atau kalah dan dikuasai oleh hawa nafsunya, berat. Ya. Berat sekali mengakui kelebihan orang lain itu sangat berat. Sangat berat. Nah, fayu'adzimu dzalika fi uyunin nas, sehingga kata beliau, ketika dia mengakui ucapan alim fulani tadi, ya, khawatir manusia akan mengagungkan dia atau dia akan menjadi orang yang agung di mata manusia. Kekhawatiran itulah sehingga dia tidak mau mengakui jawaban hak yang ia dengarkan. Karena sebab apa? Pembawanya hasad. Wala'allahu, ini biasanya hasad ini kalau ada pada orang alim, itu biasanya kalau sudah punya pengikut. Ketika khawatir pengikutnya akan meninggalkan dirinya, sehingga dia harus punya jawaban tersendiri supaya dianggap dia itu kuat dalam ilmu dan susah mengakui jawaban orang lain karena khawatir akan dinilai oleh pengikutnya dia itu lemah dalam ilmu. Atba, pengikut. Wala'allahu yatba'uhu katsirun minhum, dan bisa jadi yang demikian ini mengikuti kebanyakan mereka. Wa innaka latajidu minal muntasibina ila man yahrisu ala takhti'ati ghairihi minal ulama walau bil batil. Engkau akan dapati orang-orang yang menisbahkan dirinya terhadap sosok tertentu, dia akan bersemangat sekali mencari kesalahan-kesalahan orang lain dari kalangan para ulama walaupun caranya batil. Ya, ketika merasa saingannya tadi benar dalam masalah ini, dia akan cari celah yang lain, memunculkan dari ini dia salah. Walaupun ini dia benar, dari ini dia salah. Dicari terus dari ini dia salah, dari ini dia salah. Terus dicari-cari kesalahannya. Walau bil batil. Ya. Subhanallah. Hizbiyun. Ya. Wa masyakalahum, dan yang semisal mereka, itulah kerjaannya. Ketika mereka mendengar salah satu fatwa dari alim min ulama'i ahlu sunnah, yuwafakul haqqa, yang mencocoki hak, ya, mereka tidak mau menerima, dan mereka mencari alasan-alasan. Bukan tidak mau menerima ini hakikatnya, tetapi apa? Atau bukan hakikatnya dia tidak membenarkan ucapan ini, tidak, tapi dia tidak mau menerima. Agar supaya pamornya tidak jatuh, dia akan cari, ya, ketergelinciran-ketergelinciran yang lain yang dimiliki oleh alim ini supaya dia juga jatuh. Mengerikan. Ya. Hasadan minhu lahum. Karena hasad darinya kepada mereka para ulama. Muhawalatan lihatti manzilatihim indan nas. Dia berusaha semampu mungkin untuk menjatuhkan kedudukan mereka di sisi manusia. Menjatuhkan nama baik, menjatuhkan kehormatan, ya, para ulama. Wa ghaliban ma yaqa'u at-tahasudu bainal aqran. Wa kamakin al-akifa min kulli namtin yatabaghawun. Dan juga terjadi secara keumuman saling hasad antara dua teman. Ya, seleting. Seperguruan. Sekelas. Setingkat. Itu banyak sekali terjadi tahasud, apalagi yang masih baru-baru. Ya, karena pengen buru-buru berwibawa di hadapan manusia, dia tidak mau ngikuti fatwanya fulan. Saya harus punya fatwa sendiri. Ya, ini juga yang dinasihatkan oleh, ya, asatidah kita yang dijubiri oleh Ustadz Luqman Ba'abdu Hafizahullah. Di antara bahasan-bahasan yang dinasihatkan kepada para asatidah, ya, peserta daurah kemarin, di antaranya ini. Ada sebagian yang thalabul ilmi yang keluar dari ma'ahid, keluar dari pondok, ya, pengin buru-buru cepat diwibawakan oleh manusia. Dia pengin menyamakan diri dia yang masih kecil ini dengan yang sudah besar-besar ini. Sehingga apa? Ketika itu ada, justru malah menghancurkan dirinya. Nah, dia tidak sadar siapa dia dan siapa yang dia tiru. Kalau ulama diam, ulama berwibawa, karena mereka sudah sekian puluhan tahun dan ilmunya sudah tinggi dan mereka sudah sekian berdakwah, dikenal oleh manusia. Sehingga ketika mereka punya sikap yang berwibawa, diam, tidak banyak cakap, tidak banyak bergurau, tidak banyak mukholatoh, tidak banyak bercampur baur dengan kita, wajar. Mereka itu guru dari guru-guru kita. Nah, kalau kita baru kemarin sore keluar pondok misalkan, mau diem, ya, jaim misalkan, jaga image dengan yang lain, ditanya, jadi senyum, ya, salam, ya, pengin cepat-cepat diwibawakan. Ketika dia mendengar yang lain jawab, itu jawaban perlu dikoreksi, saya punya bahasan sendiri. Apa tujuannya tadi? Padahal jawaban dia hak. Apa tujuannya? Khawatir, ya, dia dianggap ilmunya rendah. Ya, terjadi banyak sekali seperti ini. Taib, maka hasad ini juga banyak terjadi di antara, ya, yang seperti ini, setingkat, seleting, selevel, sekelas. Wa kamakil, sebagaimana dikatakan al-aqifa, yang sekufu, ya, yang seleting, selevel, min kulli nabtin yatabaghawun, itu saling apa? yatabaqaun, ya saling hasad tadi. Walidzalika yaqa man raddal haqqo idza kana almudribihi minal aqran. Terkadang terjadi seseorang tidak mau menerima hak karena hak ini datangnya dari teman dia, satu kelas dengan dia, satu level dengan dia. Ah, dia mah satu level dengan saya, ngapain saya terima dia? Saya juga bisa punya bahas sendiri. Nah, mala yaqa' idza kana almudribihi syaikhuhu aw man huwa fawqahu. Yang demikian ini terkadang enggak terjadi jika si pembawa hak ini adalah syekhnya, adalah gurunya. Nah, terkadang juga harus yang seperti ini cara at-tanasuh, ya, itu pakai siasat. Mungkin dia tuh seleting dengan selevel dengan kita. Kalau kita nasihati, wah dia malah ngerentet dengan dalil. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, usul fikihnya kayak gini padahal enggak tahu benar atau salah. Kita mau nyalahkan juga enggak tahu ini gimana cara nyalahkan. Ya. Nah, untuk nasihat yang seperti ini kita minta kepada yang lebih. Mudah-mudahan kalau lewat jalur ini, karena ini orang yang dia segani dan jika saya juga segan dengan dia, dia akan terima. Nah, itu juga penting. Nah, itu juga penting. Jangan minta nasihat itu sama-sama yang satu letingnya, itu sama saja ngadu. Ya, dia ngomong sepatah, bisa yang ini ngomong sepatah. Kenapa? Ilmunya sama. Dia enggak segan dengan dia, dia enggak segan dengan temannya lagi. Kita ada masalah, adukan ke dia. Ini salah. Nah, kenapa? Karena terkadang hasad, sebenarnya dia tahu itu jawaban yang hak, tetapi karena selevel dengan dia, dia tolak. Beda kalau yang jawab tadi sama-sama gurunya. Gurunya ini yang sama-sama mereka segani. Bisa jadi kalau dia yang menyampaikan diterima dengan lapang dada. Nah, ini juga penting yang seperti ini. Di antara sebagian su'ut tasarruf, jeleknya tasarruf dari ikhwah yang ada itu seperti ini. Itu juga dibahas oleh para asatidz. Maksudnya baik, tapi caranya salah. Nah, maksudnya pengen cari hak, ya, tapi caranya salah. Apa yang terjadi? Karena sebab ini, terkadang apa? Terjadinya apa? Tahasud bainahu atau bainahum. Perlu fikih apa enggak? Nasihati? Ternyata perlu fikih juga. Perlu belajar apa enggak? Ternyata juga perlu belajar. Tidak semua orang yang pengen hak itu Yusif pas. Siapa dari kita yang pengen batil? Insya Allah tidak ada yang hadir di sini loh. Semuanya pengennya hak, tapi terkadang tangganya terlalu pendek sehingga dia rasa sampai, tapi kalau orang Jawa bilang gitu jujul, sampai nggak sampai. Ini buahnya gini toh. Aduh nggak kena. Tangganya kurang panjang. Gituk jujul namanya. Gituk tuno kalau orang Jawa. Gituk tapi tuno. Gituk kena tapi gak bisa megang. Seperti itu. Taib. Auman huwa fauqahu. Kalau gak syekhnya atau orang yang di atas dia. Ilmunya. Qala Abu Hatim Ibnu Hibban dalam kitabnya Raudhatul Uqala, tamannya orang-orang yang berakal. Wa aktsaru ma yujadul hasadu bainal aqrain, dan kebanyakan hasad itu terjadi antara dua teman, dua orang yang ya berteman, berkelas seperti itu. Au man yutuqaribu syaqal, atau orang yang sama-sama syaqalnya. Kayak tadi sopir dengan sopir, pilot dengan pilot, tolib dengan tolib, pelajar dengan pelajar. Ya enggak mungkin pelajar ngiri dengan sopir angkot. Wah, sopir itu kalau narik banyak banget ya. Enggak mungkin. Pasti yang dia pikirkan temannya, dia kok bisa lebih pintar dari saya ini? Gimana ini? Ya, pasti akan bersaing. Seperti itu. Man yusakilu. Ya, yang sama-sama ininya, pekerjaannya. Li'annal kitabah la yahsuduha illal katibah, Allah alam. Sesungguhnya penulis itu enggak akan hasad sama dia kecuali penulis yang lain. Kama annal hajabah la yahsuduha ilal hajabah. Semakna. Walan yablughal mar'u martabata man min maratibi hadhihi dunya illa wujida fiha man yubghiduhu 'alaiha. Dan tidak sekali-kali ada seseorang yang mencapai satu tingkatan dari tingkatan dunia ini melainkan ada orang yang tidak suka dengan dia. Ya, entah kepada kita, entah orang lain. Baik. Contoh misal di desa, tetangganya pulang bawa mobil, wah dia gak kerja kok beli, bisa beli mobil, jangan-jangan dia miara tuyul lagi. Nah, padahal kita gak ada hubungannya dengan dia, misalkan anggrek aja ada. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam ucapan emasnya, apa itu? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu cita-cita yang tak pernah tercapai. Jadi sebaik apapun kita, pasti ada yang tidak suka. Maka jangan pikirkan yang tidak suka, jangan pikirkan yang suka. Selama kita di atas hak, jalani bismillah. Seperti itu. Ya. Kalau kita memikirkan yang tidak suka, memikirkan juga yang suka, goyang kita, jalan kita goyang terus. Tidak bisa istiqomah. Ya. Karena sebaik apapun kita, pasti ada yang tidak suka. Nah, jadi jangan pernah berpikir kalau jadi orang soleh semua orang suka. Gak ada orang yang membicarakan kejelekan. Gak ada orang yang benci. Pasti semuanya baik. Ya, gak ada. Apalagi sekelas kita. Sekelas Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah kemudian ketika Rasul dakwah Islam, orang Arab langsung cinta sama Rasul? Ya, musuh semuanya. Sampai paman-pamannya itu juga musuh. Apakah Rasul mendakwakan kejelekan? Tidak, mendakwakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa Rasul terbaik manusia? Ya. Terbaiknya manusia masih punya musuh. Ya, jadi kalau kita sudah yakin hak, jalani bismillah. Ada orang yang enggak suka, terserah. Karena orang yang enggak suka dengan hak itu pasti ahlul batil. Mesti kalau enggak bodoh. Nah, ahlul batil juga sama. Pasti ada yang tidak suka dengan mereka. Dan yang tidak suka dengan kebatilan berarti ahlul haq. Jadi kalau kita dibencikan kepada batil, bersyukur. Berarti kita bagian dari ahlul haq. Tapi kalau kita ditakdirkan untuk benci dengan haq dan ahlul haq, menangislah. Berarti ada sedikit, ya, kebatilan dalam diri kita. Naam. Au yahsuduhu fiha. Ada orang yang enggak suka, ada orang yang hasad. Wal hasidu khasmun mu'anidun. Dan orang yang hasad itu biasanya jadi lawan debat yang suka nentang. Orang itu kalau hasad, jawaban apapun dari kita enggak ada yang benar. Ah, itu mah. Wah itu mah alasan sekian dan sekian. Mu'anid, ya, menentang. Jadi gimana cara kita? Sabar. Hasad itu kan seperti api, ya, yang meluap-luap, ya. Kalau ada kayu bakar, wah, sikat terus kayunya, hancur, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Kalau diladeni seperti itu. Orang hasad itu kalau kita ladeni seperti kita, ya, melemparkan seonggok kayu yang akan tambah jadi besar. Tapi kalau kita sabar, berarti dia tidak punya kayu bakar lagi, sehingga akan melahap api satu dengan api yang lainnya, akhirnya padam. Ya, apa syairnya? Isbir ala hadudul hasudi fa inna sabruka qatiluh fa inna naro yakulu ba'duha in lam tajid ma yakulu. sabar dengan orang hasad. Karena sabarmu memadamkannya. Api jika tidak dapat kayu bakar akan melahap satu terhadap yang lain. Nah, sehingga akan padam sendiri. Waqala Syaukani rahimahullah, maghribnya jam berapa, Warik? Maghribnya 6 kurang 5. Qala Syaukani rahimahullahu taala, wa minal asbabil mani'ati minal insiraf minal insaf ma yaqa'u minal munafasah bainal mutaqaribain fil fadha'ili aw fir ri'asati diniyah aw dunyawiyah. Fa innahu idza nafakha syaitanu fi an fihima wa taraqatil munafasah balagat ila haddi ila haddin yahmilu kulla wahidin minhuma ala ayyarudda ma jaa bihil akhar idza tamakkana min dhalik wa in kana sahihan jariyan ala manhajis sawab. Al-Imam Asy-Syaukani termasuk alim min ulama sunnah. Beliau mengatakan hal ini dalam kitabnya Adabul Talib wa Muntahal Arif. Ada pada seorang talib bagaimana sebab-sebab yang bisa mencegah dari sikap-sikap bijaksana adalah apa yang terjadi dari persaingan antara dua orang yang selevel dari al-fadha'il, keutamaan-keutamaan. Pokoknya kalau yang sudah namanya saingan itu enggak akan sehat biasanya. Kenapa? Saling menjatuhkan. Au fir ri'asati diniyah, atau dalam rangka untuk mendapatkan apa, kepemimpinan apa, agama. Sampai masalah agama itu juga terjadi apa, munafasah. Nah, au dunyawiyah, atau masalah dunia, apalagi dunia. Ya. Fa innahu idza nafakha syaitan, sesungguhnya jika sudah terjadi persaingan seperti itu, setan meniupkan tiupannya, maka persaingan tadi akan semakin meningkat, meningkat, meningkat sampai pada batasan apa? Antar keduanya terputus. Ini tidak mau menerima dari yang ini tidak mau menerima dari yang ini. Apa yang datang dari ini salah, apa yang datang dari ini salah, walaupun hakikatnya benar. Nah, waqad ra'aina wa sami'na min hadzal qabil ajaib suni'a fiha jama'atun min alil ilmi sani'u ahlul taghut wa raddu ma ja'a bihi ba'dhuhum min al-haq wa qabiluhu bil jidali bil batil al-batil wal mira' al-qatil. Kami dapati yang seperti ini, ada keajaiban-keajaiban yang sangat aneh ada pada ahlul ilmi. Mereka berbuat seperti perbuatannya ahlul tauhid. Mereka membantah sebagiannya, mereka membantah sebagiannya lagi, tidak mau menerima pendapat ya sebagian, padahal pendapat itu hak, tapi tidak dibenarkan hak yang ada, justru malah didebat dengan debat yang batil. Wa qala walidun al-alama Muhammad as-Shalih al-Utsaimin rahimahullah, wal khulasa anna al-hasad khuluqun damimun wa ma'al asaf innahu akthar ma yujadu bainal ulama wa talabatul ilmi yujadu bainat tujari ba'dhum ba'dha wa kullu dhi muhinnatin yahsudu man syarakahu fiha, lakin ma'al asaf annahu bainal ulama asyad wa bainat talabatul ilmi asyad ma'a annahu kana aula wal ajdar ay yakuna adul ilmi ab'adun nasi anil hasad wa aqrabun nasi ila kamalil akhlaq. Nas'alullah ta'ala taufik. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang kesimpulannya hasad itu akhlak yang tercela, tetapi sangat disayangkan akhlak yang tercela ini ada pada para ulama, ada pada para thalabul ilmi, ada pada ya ahlu dunia, para pedagang, ya para pekerja dan yang lain sebagainya. Ada pada para ulama ini sangat membahayakan, ada pada para thalabul ilmi ini juga sangat membahayakan, di mana harusnya mereka itu adalah orang yang paling jauh dari yang seperti ini dan orang yang paling terdekat terhadap apa? taib, akhlak yang baik. Wallahu ta'ala alam shawab. Intinya hasad yang beliau sampaikan di sini adalah hasad yang tercela, bukan hasad yang baik. Apa hasad yang baik? Hasad yang bisa membawa kita untuk menuju kebaikan, yaitu ghibtah, kesemangatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 nanti tentang seputar hizbiyah, dan kita akan mengambilnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Dan saya bertobat kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.